بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، wahai hamba-hamba Allah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran di dalam kitab Usulus Sunnah. لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله محمد بن طيب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sampai kepada kalimat yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Haji Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala, faman ata'a wa salaka sabila ar-rusulil kiram fajaza'uhul jannah. Maka barang siapa yang mentaati dan menempuh jalan para rasul yang mulia, fajaza'uhul jannah, balasannya adalah surga. Itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dia termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang yang berbahagia. Wa man asar rasula wa kadzabahum wa khalafahum husiba ala dzalik. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul, wa kadzabahum, dan mendustakan mereka, mendustakan satu orang rasul, sama hukumnya dengan mendustakan seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam, mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan mendustakan seluruh para rasul dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Wa kadzabahum, dan barang siapa yang mendustakan mereka, mendustakan para rasul, mendustakan ajaran para rasul, tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa khalafahum, dan menyelisihi mereka, menyelisihi jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam, menyelisihi bimbingan mereka, menyelisihi ucapan mereka, dan lebih mendahulukan ucapan orang lain dibanding ucapan para rasul alaihi wassalatu wassalam, husiba ala dhalik, maka dia akan dihisap atas perbuatannya itu. Dia akan dihisap karena kemaksiatan yang dia lakukan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia akan dihisap karena telah mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan dia akan dihisab karena menyelisihi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa juziya ala miqdaril ala miqdari inhirafihi, dan dia akan dibalas sesuai dengan batasan penyimpangannya. Dia menyimpang sedikit, jadi juga akan dibalas sesuai dengan hal itu. Banyak penyimpangannya, semakin banyak dia akan dibalas dengan balasan yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana kufran fannaru khalidan mukhaladan fiha. Jika dia melakukan kekufuran, maka neraka itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Iya, kufur, fannaru khalidan mukhaladan fiha. Jika melakukan suatu kekufuran, maka neraka itu akan menjadi tempat yang kekal dan dia dikekalkan di dalamnya. Wa in kana min ashabil kaba'ir, dan jika dia termasuk pelaku dosa besar sangat banyak di sekeliling kita. Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takun lahuma uffin." Janganlah engkau mengucapkan perkataan uff atau ah kepada kedua orang tua. Al-walidain, dibayani ulama alaihim rahmatullah, kata al-walidain, kedua orang tua, di dalam penjelasan para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Yang pertama, wahuma al-ummu wal-abbu. Kedua orang tua dimulai dari ibu baru ayah. Kedua orang tua. Di antaranya penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Ahimadi salam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena ibu lebih tinggi beberapa tingkatan dibanding ayah. Berapa tingkatan ibu dibanding ayah? Tiga. Ummuk, summa abuk. Ibumu, kemudian ayah. Hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar. Dan dapat menyeret anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ke dalam neraka. Meskipun dia tidak kekal di dalam neraka. Iya. Kemudian yang kedua, Qati'atu ar-rahimi, memutus hubungan rahim. Iya, memutus hubungan rahim. Barakallahu. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, menjelaskan bahwa wa minal mu'sifi anna katsiran minal muslimina al-yawma ghafalu 'anil qiyami bihaqqil walidain wal arhami wa qata'u hablal wasli. Begitu disayangkan sesungguhnya kebanyakan dari umat Islam pada hari ini, ghafalu, mereka lalai, anil qiyami bihaqqil walidain, untuk menegakkan hak kedua orang tua. Wal arham, dan menyambung hubungan rahim. Wa qata'u hablal wasli, dan mereka memutus tali yang menjadi penghubung di antara dia dengan orang tua dan juga dia dengan rahim. tadinya. Wa hujjatu ba'dihim anna aqaribahu la yasiluna, dengan alasan sebagian mereka yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, yang memutus hubungan rahim. Iya. Anna aqaribahu la yasiluna, sesungguhnya kerabatnya tidak menyambung hubungan baik dengan dirinya. Iya. Wa hadhihi al-hujjatu la tanfa'u. Alasan ini tidak bermanfaat. Alasan ini tidak bisa dibenarkan, kata beliau. Iya. Li'annahu law kana la yasilu illa man wasalahu lam takun silatuhu lillah wa innama hiya mukafa'atun. Sekiranya dia tidak menyambung hubungan baik kecuali dengan orang yang menyambung hubungan baik dengan dirinya, maka ini bukan menyambung silaturahmi karena Allah. Iya, ini namanya mukafa'atun, memberikan balasan atas kebaikan yang sudah dia terima. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Layth bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i, bukanlah menyambung hubungan baik itu karena balasan baik yang engkau terima. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Akan tetapi menyambung hubungan baik adalah menyambung hubungan yang telah putus. Iya, menyambung hubungan rahim yang telah putus, wa salaha, engkau menjaganya, menyambungnya. Orang berbuat baik baru kita membalas perbuatan baiknya, ini mukafa'ah namanya. Namun kalau dengan kerabat, jika memang hubungan baik diantara kita dengan mereka putus, di saat itulah ketika engkau menyambungnya, inilah yang namanya menyambung hubungan rahim. Bukan tunggu dari mereka baru kita berbuat baik, namun dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Ayuhal muslimun ibadallah, wa umatil Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa besar banyak. Aklu riba, makan harga riba, dosa besar. Iya. Aklu malil yatama, makan harta anak yatim. Al yatama dzukuran kanu am inatha. Al yatama, yatim itu laki-laki dan perempuan. Dan al yatim huwa alladhi mata abuhu qabla an yablugha. Anak yatim itu yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia baligh. Itu yatim. Kalau meninggal di saat dia sudah berusia 12 tahun sampai 15, ini batasan akhir usia baligh atau baligh ini. Meninggal di atas usia itu. Meninggal, ayahnya meninggal di saat dia sudah berusia 20 tahun. Ini bukan baligh. Ini bukan baligh lagi. Bukan baligh lagi kalau perempuan. Iya. Namun baligh itu 12 tahun sampai 15. Itu batas akhir. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Dan dosa-dosa besar yang lain tentunya ya. Wa in kana min ashabil kaba'ir yadkhulu tahta masyiatillah. In syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Dan jika dia termasuk pelaku dosa besar, maka dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a afa'anhu. Jika Allah kehendaki, Allah memaafkan dia. Allah ampuni. Wa insya'a adzabah. Dan jika Allah kehendaki, Allah siksa dia. Sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Insya'a afa'anhu. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia, Allah ampuni dia, dan dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surga. Wa in syaa'a 'adzabah. Dan jika Allah kehendaki, Allah siksa dia. Allah menyiksanya sebatas dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah itu, Allah kembalikan dia ke dalam surga. Ini ashabul kaba'ir. Para pelaku dosa besar. Hadirin barakallahu fiik. Wa syahidu annal imana bil qadari khairihi wa syarrihi la yunafil qiyama wan nuhuda tayyib wan nuhuda bisyara'i. Asyahid, sesungguhnya beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, la yunafil qiyama wan nuhud, tidak bertentangan dengan menegakkan dan melaksanakan bisyara'i, syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Bukhari dan Muslim. Bukhari Kitabut Tafsir, Muslim Kitabul Qadar. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah kalian, sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuk dirinya. Iya, beramallah. Namun ingat, amalan itu harus ikhlas lillah, karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wa qad sa'alahu ba'dun nasi fi mal 'amalul yauma. Dan sungguh sebahagian manusia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alahu, hadis itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebagian manusia, sa'alahu, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi mal 'amalul yauma, tentang amalan yang telah dia kerjakan pada hari ini. Afima jaffati bihil aklamu wa jarrat tayyib wa jarrat bihil maqadiru amil amru musta'nafun. Afima jafati bihil aklamu, apakah tinta-tinta pena itu telah kering, wajarrot bihil maqadiru, dan apakah takdir-takdir itu sudah berlaku, amil amru musta'nafun, ataukah urusan itu telah selesai. Maaf, al amru musta'nafun, ataukah urusan itu baru saja terjadi. Musta'nafun, baru saja terjadi. Qala bal fima fihi jaffatil aklamu wa jarrat bihil maqadiru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala, Bahkan tinta-tinta penah itu telah kering. Wajarrot subihil maqadiru. Dan takdir-takdir itu telah berlaku, telah berjalan. Jarrot itu berjalan. Qala fa fimal amal? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, manusia di saat itu, umat Islam di saat itu, mereka kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk apa lagi kita beramal kalau semuanya sudah ditentukan? Iya. Untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuk dirinya. Fa ahlu sa'adati yuyassiruna li'amali ahli sa'adati. Maka orang-orang yang berbahagia, mereka akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan yang menjadikan dia sebagai orang yang berbahagia. Di antara ciri ahlus sa'adah, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa rujuu ilallah. Senantiasa kembali kepada Allah. Ya. Manusia banyak keterbatasan, manusia banyak kekurangan. Terkadang dia berucap padahal itu salah. Terkadang dia mengucapkan suatu kalimat padahal itu mengandung unsur dosa. Kah sudah menjadi kemestian bagi dirinya untuk selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sa'adah, orang yang berbahagia itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika dia salah, dia bertobat. Ketika dia keliru, tergelincir, dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu syaqawati yuyassiruna li'amali ahli syaqawa. Dan orang-orang yang celaka itu akan dimudahkan untuk mengerjakan perbuatan orang-orang yang celaka. Iya. Ya'zan billah. Wa qawluhu i'malu, ya'ni i'malu bi syara'i illahi. Penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, dan beramallah kalian. Wa wawul syama' alif alif diqoya. Bagi yang belajar nahu. Yani i'malu bi syara'i illah, yaitu beramallah kalian dengan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, imam, semoga Allah merahmati. Jika beliau menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pasti kalian akan diuji untuk ketahui siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka Al-Fudhul ibn Iyad, imam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, qala akhlasuhu wa aswabuhu. Beliau mengatakan, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qila ya Aba Ali. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apakah yang engkau maksudkan dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal, hatta yakuna khalisan sawaba, fal khalisu makana lillah was sawabu makana ala sunnah. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas namun tidak benar, maka amalan itu tidak diterima. Dan apabila amalan itu benar namun tidak ikhlas, amalan itu juga tidak diterima. Sampai terkumpul khalisan wa sawaba, sampai terkumpul ikhlas dan benar. Fal khalisu makana lillah, amalan yang ikhlas itu amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ikhlas, amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wassawabu makana ala sunnah, dan amalan yang benar itu yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun ibadallah, ahimati salam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Karena amalan-amalan yang dikerjakan di waktu sehat tidak akan mampu dikerjakan di saat sakit. Iya. Demikian pula ketika engkau meninggal dunia, maka terputus seluruh amalanmu dengan dunia sehingga engkau tidak bisa mengerjakan apa-apa. Manfaatkan seluruh waktu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Kitabul Fawaid, beliau menyebutkan bahwa idha'atul waqti ashadd min al-maut, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian, lebih parah dari kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah, karena menyia-nyiakan waktu akan memutus kamu dari Allah dan negeri akhirat. Iya. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah. Sungguhnya menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, dan kematian itu akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Ya, ini maut, kematian. Yuhal muslimun ibadallah, umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam lanjutan penjelasan ini beliau mengatakan wa'malu bima ja'at bihir rusulu, dan beramallah kalian dengan apa yang datang dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Amalkanlah ajaran para rasul, minha di antaranya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati'u ar-rusula, dan taatilah kalian kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Li'anna allaha a'taka ikhtiyaran, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu ikhtiyaran. Ikhtiar apa? Ikhtiar pilihan. Allah memberikan kamu pilihan. Wa a'taka kudratan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu kudratan, kemampuan. Iya. Wa a'taka aqlan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu akal, pikiran. Iya. Tumayyizu bihi bainal haqqi wal batili wal huda wal dhalali wat ta'ati wal ma'siyah. dengan pilihan, kemampuan dan akal, engkau dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Dengan pilihan, kemampuan dan akal, engkau dapat membedakan petunjuk dan kesesatan. Iya. Dengan pilihan, kemampuan dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, engkau dapat membedakan ketaatan dan kemaksiatan. Iya. Kau tahu itu kebenaran, engkau lakukan. Engkau tahu itu kebatilan, engkau tinggalkan. Engkau tahu itu petunjuk, engkau tetap kuat untuk memegangnya. Engkau tahu itu kesesatan, engkau jauhi. Engkau tahu itu ketaatan, engkau tetap mengerjakannya. Dan engkau tahu itu maksiat, engkau menjauhinya. Iya, Allah memberikan pilihan kepada kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita. Allah memberikan akal, pikiran kepada kita, akal sehat. Iya. Maka hendaknya digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk membuat kerusakan dan penyelewengan. Wallahu yuhasibuka ala ma a'taka min hadhihi al-alat. Dan Allah akan menghisab dirimu atas apa yang telah diberikan kepadamu dari alat-alat ini. Ikhtiaron, pilihan, itu alat. Pilihan yang Allah berikan kepada manusia itu alat yang Allah berikan kepadanya. Dan dengan alat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dirimu. Kudrotan, kemampuan. Kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, alat, adalah alat. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dirimu atas kemampuan yang telah diberikan kepadamu. Akal. Akal itu alat. Akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu adalah alat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dirimu atas akal yang sudah diberikan kepadamu. Iya. Yeah. Piktor-piktor, pikiran kotor, dosa kecil. Iya. Ada kabair, ada saghair. Contoh dosa-dosa besar banyak. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Contoh dosa-dosa kecil, piktor, pikiran kotor. Otak kotor. Itu contoh, salah satu contoh dari dosa kecil. Duduk biar teman di samping, dia tidak merasa ada teman. Di tangan digoyang-goyang di depan wajahnya, tidak berkedip matanya, padahal sedang berhalu, halusinasi. Jauh membayangkan hal-hal kotor. Maka itu termasuk dosa kecil. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wa hadhihi al-adawatu allati تميزت بها عن الحيوانات والجمادات. Dan alat-alat ini, pilihan, kemampuan, akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membedakan kamu dari hewan-hewan dan al-jamadat, benda-benda mati. Iya. hatinya. Pilihan akan membedakan kamu dari hewan-hewan dan benda-benda mati. Pilihan yang Allah berikan padamu akan membedakan kamu dari hewan-hewan dan benda-benda mati. Kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu akan membedakan kamu dari hewan-hewan dan benda-benda mati. Akal yang Allah berikan kepadamu akan membedakan kamu dari hewan-hewan dan benda-benda mati. Al-jamadat. Al-jamadat itu benda-benda mati. Wa hiya manatul mas'uliyati amama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan merupakan tempat bergantung tanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'alaiha yatarattabul jazaa'u sawa'un kana ikraman aw ihanatan. Dan dia akan dibalas dengan kemuliaan ataupun dengan hinaan. Ahlus sa'adah balasannya ikraman, kemuliaan. Ahlus syaqawah balasannya ihanatan, kehinaan. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan membenarkan hadis-hadis fihi tentang takdir, fil qadar. Dan membenarkan hadis-hadis tentang takdir. Minal ahadith allati zakarnaha, dari hadis-hadis yang telah kami sebutkan. Misla hadith Jibril aydan, contohnya hadis Jibril juga. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Yani an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hadza fi takdiril 'ami alladhi marji'uhu ilmu Allahi syamilu as-sabiqu. Beliau di sini, yaitu engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, ini adalah takdir secara umum. Iya. Alladhi marji'uhu, yang tempat kembalinya ilmu Allah, pada ilmu Allah asyamilu sabiqu, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan terdahulu. Iya, masyaallah. Wa marji'uhu ma katabahu, wa marji'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa ta'ala fi lauhil mahfuz, dan kembalinya atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauhil mahfuz. Wa hadis Ibnu Mas'udin fi takdiril umri, dan hadis Ibnu Mas'ud tentang takdir umur. Apa al-umr ini? Umur. Iya. Umril insan, umur manusia. At-takdirul umri, takdir umur yaitu umur manusia. Iya. Fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 yawman, 40 hari. 40 hari. Nutfatan, berupa nutfah. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian setelah dari nutfah berubah menjadi alaqah. Iya. Berapa masa ini? 40 hari juga. 40 hari ke berapa ini? Kedua. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik, kemudian menjadi mudghah dari alaqah ini menjadi mudghah dalam hitungan 40 hari yang ketiga. Berarti totalnya berapa? 40 kali 3, 120 hari. Di saat itu, barakallahu fik, di saat itu perut ibu ya, sudah mulai gerak-gerak. Barakallahu fik. Ya'ni arba'ina, 40 hari. Thumma yursalu ilaihi al-malaku. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan 4 perkara. Bikats bi rizkihi. Ajalnya ditetapkan. Wajalihi. Ajalnya. Wa'amalihi. Dan amalnya. Syaqiyun usa'idun. Celaka atau bahagia. Itu ditetapkan ketika manusia termasuk kita berusia 120 hari di dalam kandungan siapa? Kandungan ibu. 120 hari berapa bulan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Barakallahu fiik. Sehingga ketika ada janin yang gugur di saat 4 bulan, ini diselenggarakan sebagaimana jenazah orang dewasa. Iya, atau jenazah remaja dan anak-anak. Karena sudah ada ruh. Biasanya ketika ibu mengandung, perutnya gerak-gerak. Biasanya ketika ditempelkan telinga sama anak-anak kita yang lain, kemudian kata anak-anak kita, ih adik nendang-nendang. Padahal itu denyutan daripada ruhnya. Iya, dia masih 4 bulan. Adik tendang di kanan, adik tendang di kiri. Barakallahu fiik. Itu ruhnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, fa hadza yusamma bi takdiril umri. Maka hadis ini disebut sebagai takdir, hadis tentang takdir umur manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama ini. Insyaallah naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai sini. Wa man kana sawaban famin Allah, wa man kana khata'an famin nafsi. Jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.